Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Juga para pendengar beberapa radio sunnah. Radio Roja Bandung di 1476 AM. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian Al-Usul Thalathah. Dan pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan Rukun Iman. Dan yang sedang kita bahas Rukun Iman kelima, Iman kepada Hari Akhir. Di antara kandungan iman kepada hari akhir adalah beriman terhadap tanda-tanda kiamat. Nah, kita masih membicarakan tanda kecil hari kiamat. Yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan Senin yang lalu adalah munculnya perbuatan fahisyah, keji, memutuskan silaturahmi, dan rusak atau buruknya kehidupan bertetangga. Sekarang kita teruskan. Di antara tanda kiamat adalah kathratus syuh, banyaknya menyebarnya sifat syuh. Syuh itu asyadul bukhal, sikap bakhil yang sangat-sangat bakhil. Bakhil itu pelit, bakhil itu cedit, bakhil itu buntut kasiran, keked, merengkel, cap jahe, merege hese. Itu yang disebut dengan syuh. Bukan sekedar bakhil, tapi sangat bakhil. Asyuhu asyadul bukhal, wahuwa ablag fil man'i minal bukhal. Asyuh itu bakhil yang sangat-sangat bakhil. Lebih keras di dalam menolak permintaan orang daripada sekedar bakhil. Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadis, min asyratis sa'ah ayyadharas syuh. Di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya sifat bakhil yang sangat. Di sini riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga menukil hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid menyatakan rijaluhu rijalus sahih. Hadis lain Nabi SAW menyatakan yataqarrabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqashuh. Yataqarrabu zaman, zaman semakin dekat. Amal semakin sedikit. Maksudnya amal akhirat. Amal yang dilakukan oleh manusia untuk akhirat sangat sedikit. Sebagian besar waktu, pikiran, dan tenaganya untuk amal dunia. Mengejar dunia. Untuk akhiratnya sedikit. Dan merajalelanya sifat bakhil. Ini tanda-tanda kiamat yang dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis lain yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazdadul amru illa syiddah wa la yazdadun nas illa syuhha. Tidak akan bertambah urusan manusia kecuali bertambah rumit, bertambah sulit. Dan tidaklah bertambah sifat manusia kecuali bertambah bakhil. Jadi bakhil atau pelit atau syuh itu akhlak yang sangat tercela. Allah Azza wa Jalla melarang hal tersebut. Dan bakhil itu termasuk salah satu bentuk kesombongan yang sangat nyata. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina ya'muruna an-nasa bil bukhl. Kata Allah, Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang sombong dan membanggakan diri itu adalah orang yang bakhil dan menyuruh manusia juga untuk berbuat bakhil. Siapa yang telah membersihkan dirinya dari sifat bakhil, orang itu akan bahagia. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, ayat yang ke-9, juga dalam At-Taghabun ayat 16, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang telah membersihkan dirinya dari sifat bakhil, maka merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bakhil ini bisa menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat orang yang memiliki sifat ini. Juga mendorong manusia untuk menumpahkan darah, untuk saling bunuh, dan mendorong manusia untuk berani melanggar yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ayasfiku dima'ahum wa istahillu maharimahum. Takutlah kalian atau hindari oleh kalian kezaliman, jangan berbuat zalim. Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi orang yang berbuat zalim, dia tidak akan memperoleh cahaya gelap pada hari kiamat. Dan hindari oleh kalian sifat bakhil. Karena sungguhnya sifat bakhil menghancurkan orang-orang atau membinasakan orang-orang sebelum kalian, dan membawa mereka untuk menumpahkan darah di antara sesama mereka, dan mendorong mereka untuk menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan kepada mereka. Jadi kata Nabi SAW, setelah melarang dari sifat bakhil, beliau menyatakan orang terdahulu binasanya karena bakhil. Kebakhilan bisa mendorong orang tersebut untuk menumpahkan darah, membunuh sesama manusia minimal melukai, dan bisa mendorong untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Menghalalkan judi, menghalalkan riba, menghalalkan menipu dan berbohong ketika jual beli. Itu karena bakhil. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa makna bahwa orang yang bakhil akan binasa sebagaimana orang terdahulu binasa karena bakhil? Berkata Al-Qadhi Iyadh rahimahullah, yuhtamalu anna hadzal halak wal halak alladhi akhbara anhum bihi fid dunya bi annahum safaqu dima'ahum, yuhtamalu annahu halakul akhirah wa hadza thani adhhar, wa yuhtamalu annahu ahlakahum fid dunya wal akhirah. Kata Al-Qadhi Iyadh, kemungkinan yang dimaksud binasanya orang-orang sebelum kalian karena bakhil adalah binasanya mereka di alam dunia sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu mereka dibinasakan oleh Allah, dimusnahkan itu kaum oleh Allah karena bakhil. Lalu mereka saling membunuh satu sama lain. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yang dimaksud mereka dibinasakan adalah dibinasakan di akhirat, di azab. Dan kemungkinan yang ketiga adalah dua-duanya, ya di dunia, ya di akhirat. Binasa di kedua dunia. Ya, dunia di sini dan dunia di akhirat nanti. Inilah salah satu di antara fenomena akhir zaman, munculnya sifat bakhil. Kedua pada hari ini, di antara tanda-tanda kiamat adalah kasratut tijarah, banyaknya perniagaan, tijarah dengan beragam bentuk, jual beli bentuknya macam-macam. Ada sekarang disebut all shop, jual beli melalui internet, online shop melalui internet. Kebanyakan melanggar aturan syariat, karena orang yang berjualan di internet mereka menjual barang yang bukan miliknya, dan ini tidak sah. La tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual barang yang belum menjadi milikmu. Umpamanya kita lihat ada produk yang dibuat oleh sebuah pabrik. Produknya begini bagus, oh pasti banyak dibutuhkan. Harganya 100 ribu. Kita iklankan di website kita. Nih produk bagus harganya 200 ribu. Oh banyak yang pesan-pesan. Kirim dulu uang nanti dikirim barang. Begitu ada yang ngirim uang, pesan ke pabriknya, kirim tuh ke sono. Kan itu menjual barang orang lainnya. Barangnya belum menjadi milik kita, sudah dipromosikan, sudah dijual. Nah, banyaknya jenis perniagaan, berlimpahnya uang, tapi minim barokah, dan terlibatnya para istri, para wanita dalam perniagaan itu, termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, baina yaday sa'ah taslimul khasah wa fashfut tijarah hatta yusharikal mar'atu zawjaha hatta tusyarikal mar'atu zawjaha fit tijarah. Ini yang dijelaskan di dalam hadis ini sudah terbukti sekarang. Bahkan kita juga ikut-ikutan. Kata Nabi SAW, sebelum datang kiamat akan ada taslimul khasah. Taslimul khasah teh menyampaikan salam hanya ke orang-orang khusus yang dikenal dekat. Kalau kenal, assalamualaikum. Kenalnya dekat. Kalau enggak kenal atau kenal, nah kata orang Sunda mah wawuh munding. Wawuh munding jangan diterjemahkan kenal kerbo. Dan bahasa Indonesia wawuh munding. Apa wawuh munding? Kenal sepintas. Kenal sepintas gitu ya. Wawuh munding itu ya. Kenal sepintas. Itu enggak salam. Cuma ketemu, saling tatap, hai, sudah gitu aja. Tidak salam. Jadi sebelum hari kiamat, ada salam hanya ke orang khusus yang dikenal secara dekat. Kita juga sudah ngikut-ngikut gitu ya. Sekarang mah. Dan menyebar bentuk perniagaan sampai seorang istri ikut bersama suaminya dalam hal berniaga. Ikut-ikutan dagang. Ikut-ikutan menjadi melayani pembeli dengan suaminya. Ikut belanja, segala macam. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Ya, Syekh Ahmad Syakir menyatakan hadis ini sanadnya sahih. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya juga meriwayatkan hadis ini. Dalam hadis lain riwayat Imam An-Nasai dari Amr bin Taghlib, dia berkata Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah ayyafsu wal mal wa yakthur wa tafsu wat tijar." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah melimpahnya harta dan banyaknya harta serta melimpahnya perniagaan. Apa yang dijelaskan di dalam hadis ini benar-benar sudah terjadi. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan terjadinya hal itu. Apakah hal itu baik atau buruk? Buruk. Karena melimpahnya harta, melimpahnya perniagaan, melalaikan orang dari agama, dari akhirat. Karena kesibukan dan karena mengejar dunia. Sibuknya orang berniaga menyebabkan lalai dia dari ibadah. Lalai dari mengejar kebahagiaan akhirat. Dan ini fitnah yang membinasakan. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi terhadap umatnya. Nabi SAW tidak khawatir kaumnya jadi fakir, jadi miskin. Enggak. Kalau fakir dan miskin, itu bagus untuk akhiratnya. Biasanya yang fakir dan miskin nganggur. Nah, yang fakir dan miskin karena susah mendekat kepada Allah. Banyak sholat, banyak tahajud, banyak saum Senin Kamis. Tidak serakah terhadap kehidupan dunia. Biasanya begitu. Lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau kaum muslimin kaya, bahaya. Dengan kekayaannya, dia sibuk mengurus dunianya, usahanya. Dengan kekayaannya, dia sombong. Dengan kekayaannya, dia lalai dari sholat. Dengan kekayaannya, dia pikirannya bercabang, ingat ke seluruh usaha. Dalam sholat pun dibawa, mengingat-ingat usaha yang sedang dilakukan. Kata Nabi SAW, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum antum satad dunya alaikum kama busitat ala man qablakum. Fatunafisuha kama tunafisuha wa tuhlikukum kama ahlakatskum. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi aku takut dunia ini dibukakan kepada kalian, digelontorkan kepada kalian, sebagaimana telah dibukakan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu mereka berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana kalian juga berlomba mengejar dunia. Lalu dunia ini membinasakan kalian, sebagaimana dunia ini pun sudah membinasakan orang sebelum kalian. Yang dimaksud dunia di sini harta. Aku tidak takut kalau kaumku miskin, karena kalau miskin berarti tidak sibuk dengan dunia. Bisa sibuk meminta kepada Allah. Bisa tawadhu dia, tidak akan sombong. Bisa waktunya luang untuk beribadah kepada Allah. Tapi yang paling aku takutkan adalah harta dunia dibukakan oleh Allah untuk kalian. Sebagaimana ini pernah terjadi pada orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana orang dahulu juga berlomba mengejar dunia. Lalu kalian binasa, sebagaimana dahulu orang-orang sebelum kalian juga binasa. Hadis tersebut muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Apabila sudah ditaklukkan Farsi dan Romawi kepada kalian, dulu ada dua negara besar, Persia dan Romawi. Romawi agamanya Nasrani, Persia agamanya Majusi. Persia itu Iran sekarang, itu sumbernya agama Majusi. Dulu ada kerajaan besar, Imperium Persia Raya, Jaya. Dan di sebelah barat, kerajaan Romawi. Dua kerajaan ini saling berperang, kadang kalah Romawi, kadang kalah Persia, dan itu dua negara besar yang ada pada saat itu. Mungkin kalau sekarang mah Amerika dengan, dulu ada Sovietnya, sekarang Soviet sudah bubar. Di daerah timur tidak ada kekuatan, kecuali muncul sekarang China menjadi kekuatan terbesar kedua setelah Amerika. Negara yang paling kuat militernya pertama Amerika, yang kedua China. Wah. Dulu Persia dan Romawi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Persia dan Romawi sudah ditaklukkan bagi kalian, ayu qaumin antum, maka kaum yang bagaimanakah kalian? Berarti kaum yang hebat kan? Kalau kalian sudah bisa menaklukkan Persia dan Romawi, sudah berarti kalian itu bangsa yang sangat hebat. Dua negara terbesar takluk. Dan betul di zaman Khulafaur Rasyidin dua negara ini takluk. Dikuasai oleh kaum muslimin. Kata Nabi SAW, bila Persia dan Romawi sudah tunduk kepada kalian, ayu qaumin antum, kalian ini bangsa apa? Bangsa yang bagaimana? Kaum yang bagaimana? Berkatlah Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah. Kami tetap akan berkata sebagaimana yang Allah perintahkan. Kami tetap akan bersikap, beramal seperti yang Allah perintahkan. Kami akan tetap soleh gitulah, akan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu kata Abdurrahman bin Auf. Sekarang kan ketika Nabi masih hidup, para sahabat masih memperoleh bimbingan wahyu, para sahabat taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jadi bangsa hebat. Oleh Allah dimuliakan. Nah, waktu itu Persia dan Romawi masih jaya-jayanya. Jadi kata Nabi, kalau kalian mampu menaklukkan Persia dan Romawi, kalian akan jadi bangsa apa? Akan bagaimana sikap kalian? Kata Abdurrahman bin Auf, kami tetap akan melaksanakan perintah Allah. Apa kata Nabi? Au ghairu dzalik. Enggak, mungkin kalian akan bersikap yang lain. Tunafisuna thumma tatahasaduna thumma tatadabaruna thumma tatabaghaduna. Kalian akan berlomba-lomba mengajar dunia. Karena kalau Persia dan Romawi sudah takluk, udah dunia di tangan kaum muslimin. Perekonomian berada di tangan kaum muslimin. Seluruhnya menjadi bangsa dengan ekonomi yang kuat selain militer dan politik yang kuat. Kalian nanti akan berlomba mengejar dunia. Apa akibatnya? Kalian akan saling hasad, saling dengki, saling iri. Kalian akan saling bermusuhan. Kalian akan saling membenci karena persaingan masalah dunia. Baik mengejar dunia atau mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar pangkat. Nah, ketika mengejar pangkat dan kedudukan serta jabatan, kalian bakal saling sikut. Seperti sekarang kan kalau ada pemilihan kepala daerah, untuk tingkat apapun, tingkat gubernur, tingkat wali kota atau bupati, tingkat camat mah gak ada pemilihan, dan camat Madinawan ditunjuk. Nah, tingkat desa, kalau lurah juga ditunjuknya, tidak dipilih. Tapi kepala desa sekarang masih dipilih. Tapi kalau kelurahan di kota-kota, lurah, tidak ada pilkada lurah, yang ada ditunjuk lurah itu. Tapi kalau di desa, kepala desa masih pemilu. Ada gak persaingan antar sesama calon? Banyak, sampai saling bermusuhan, saling menjelek-jelekan. Uang dikeluarkan dalam jumlah yang banyak, bukan sekedar ratusan juta tapi miliaran. Dan pengikutnya ikut-ikut saling memusuhi. Ya. Ada anak dengan bapak bermusuhan sebab beda milih. Adik dengan kakak bermusuhan karena beda milih. Paman dengan keponakan bermusuhan karena beda milih. Mertua dengan menantu bermusuhan. Suami dengan istri sampai cerai karena beda pilihan. Ada yang seperti itu? Ada, banyak. Jadi mengejar dunia, apapun dunia itu, baik jabatan, pangkat, popularitas, termasuk uang, mengakibatkan kalian saling hasad, saling bermusuhan, dan saling benci. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Berkata para ulama ketika mengomentari hadis tadi, fal munafasa ala dunia tajurru ala dha'fid din. Atajuru ila dha'fid din wa halakil ummah wa tafarruki kalimatihim kama waqa'a fi ma madha wa kama huwa waqil an. Berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu mengakibatkan lemahnya agama, mengakibatkan kehancuran umat, mengakibatkan berpecah belahnya persatuan mereka sebagaimana yang sudah terjadi pada masa lalu dan masih terjadi sekarang dan akan terus-terus terjadi di masa yang akan datang. Inilah yang akan terjadi sebagai tanda kiamat. Yang kedua yang kita bahas pada hari ini, yaitu melimpahnya atau banyak beragamnya tijarah, perniagaan, perdagangan di kalangan kaum muslimin. Ya, untuk hari ini cukup dua saja dulu ya. Kita sekarang gak akan sampai jam 7. Hanya sampai 6:30 saja untuk hari ini saja. Untuk yang akan datang nanti kita seperti biasa. Kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab kira-kira 25 menit ya. Silakan kepada Muzayyin di studio untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Mangga Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada SMS Ustaz yang masuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Maaf Oot nih. Kami memberi nama anak-anak kami Alif Gifari Akbar dan Ahdan Azkia Mahdi. Kami khawatir nama anak-anak kami terlarang karena terdapat nama Akbar dan Azkia. Mencoba mengganti nama di akte ternyata harus melalui proses sidang dan menggunakan biaya yang besar. Kami pun mengurungkan niat kami mengganti nama. Berdosakah apa yang sudah kami lakukan, Ustaz? Karena ketika memberi nama kami lalai tanpa... mencoba mengganti... Kami pun mengurungkan berdasarkan kami yang sudah kami ustaz, karena ketika memberikan nama kami lalai tanpa ilmu nih, dari Umu dan Abu Alif di Cimahi. Iya, Abu dan Umu Alif di Cimahi. Barakallahu fiik. Akbar termasuk salah satu di antara sifat Allah yang tidak boleh diterapkan kepada makhluk. Karena apa? Karena itu kekhususan bagi Allah. Makna Akbar adalah yang paling besar. Adapun Azkia, Azkia tadi ya, enggak apa-apa, enggak masalah kalau Azkia. Azkia itu jamak dari Zaki. Azkia, Azkia, Atqia, enggak apa-apa. Adapun Akbar, iya, kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau itu dilakukan karena ketidaktahuan dan sekarang setelah tahu menyesalinya, bagus, terus menyesal. Dan itu insya Allah dimaafkan. Nah, kalau itu sudah jadi akte yang sudah tidak bisa dirubah, paten, merubahnya bisa menimbulkan madharat, biaya yang besar, ya sudah enggak apa-apa. Tapi jangan panggil Akbar. Tapi panggillah dengan nama yang lain yang dicantumkan di sana, ya. Paling begitu Abu dan Ummu Alif, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Oh, maaf ada telepon Ustaz. Halo. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, Pak Dudung radionya. Iya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Mangga, silakan menghubungi lagi Pak Dudung. Ya, silakan pada para penanya, baik yang melalui telepon maupun juga pesan singkat, kami tunggu Anda. Terutama para penelpon, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Dari Khalis. Iya, silakan. Tentang hadis. Ini ada tuh pohon, ya. Pohon atau pohon yang dimaksud Dosa apa? Dosa apa, Danan? Lupa, kurang jelas. Dosa Mulai. Besar atau dosa kecil katanya? Apa? Yang mana? Hato. Oh, Hato. Itu Bani Adam, Raun. Mendengar yang boleh itu dosa besar itu. Iya. Gimana, Pak Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nuhun, Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dadan di Holis, barakallahu fiik. Ya betul ada hadis Nabi SAW. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap bani Adam pasti khata'. Khata' maknanya banyak melakukan dosa dan dosanya dosa besar. Bukan kecil, karena make stegat mubalaghah. Bukan khati'un. Bukan kullu bani Adam khati'un. Bukan, tapi khata'un. Maknanya ya banyak ya besar. Wa khairul khata'in at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat dari dosanya. Karena kalau dosa-dosa kecil bisa terhapus tanpa harus tobat. Dengan melakukan banyak kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyiat, ya. Dengan melakukan banyak sholat, sholat yang lima waktu as-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wal ramadhan ilal ramadhan, wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah, mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kabair. Sholat yang lima waktu, jumat ke jumat, ramadhan ke ramadhan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa kecil selama dijauhinya dosa-dosa besar. Tanpa tobat, dosa-dosa kecil itu terhapus. Adapun dosa besar, harus tobat. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam pasti terjerumus ke dalam dosa, dosa besar. Maknanya adalah dosa besar dan banyak, dosanya tidak hanya sedikit, ya. Dan itu betul penjelasan tersebut. Dosa besar tidak hanya berupa melanggar larangan. Tapi bisa juga meninggalkan perintah. Orang yang tidak sholat, dosanya lebih besar daripada dosa berzina, dosa berjudi, dosa mabuk. Karena kalau umpamanya membunuh, kemudian mencopet, mencuri, itu yang dicuri, yang diambil hak sesama manusia. Tapi kalau tidak sholat, itu hak Allah. Mana yang lebih besar dosanya? Tentu saja meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, tidak khusyuk di dalam sholat, melamun dalam sholat, itu dosa besar. Makanya oleh Allah diancam dengan azab, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita sudah bahas khusyuk dalam salatlah wajib. Tidak khusyuk berarti dosa. Kenapa dosa? Diancam oleh Allah, fawailul lil musallin. Diancam dengan wail bagi orang yang salat, yaitu orang yang tidak khusyuk. Alladzina hum an salatihim sahun, yang melamun dia, lalai dia, ya. Dalam sholat, kelalaian di dalam sholat mengakibatkan lalai juga terhadap hikmah sholat. Hikmah sholat tanha anil fahsyai wal munkar, tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya orang yang suka sholat tapi sholatnya tidak khusyuk, seusai sholatnya akhlaknya tetap bejat. Dia tetap berbuat keji, berbuat munkar di luar sholatnya, ya, dan itu menunjukkan dosa besar. Begitu pada dan wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya dan terima kasih pada dan atas pertanyaannya. Sekarang dari pendengar Insani di Purbalingga, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya hamba Allah. Ustaz, saya mempunyai teman yang tidak berjilbab. Ketika kita sedang ngobrol, dia mengatakan, walaupun saya tidak berjilbab, yang penting saya tidak pernah menyakiti orang lain. Daripada yang berjilbab kadang menyakiti orang lain dan sifatnya tidak baik. yang saya tanyakan, saya harus jawab apa, Ustadz? Terima kasih. Iya. Hamba Allah di Purbalingga, barakallahu fiik. Ini pendengar radio Insan, Insani di Purbalingga. Ada orang mengatakan saya tidak berjilbab, tapi yang penting hati saya baik, tidak menyakiti, ya. Tapi pertama, tidak menyakiti orang itu bagus, betul. Penting enggak? Ya, penting. Tapi itu bukan yang terpenting dan bukan satu-satunya yang penting. Banyak kepentingan yang lain. Apakah memakai jilbab penting? Jauh lebih penting. Karena apa? Karena kalau menyakiti orang, tidak setiap saat dosanya. Pas menyakiti baru itu dosa. Tapi kalau tidak berjilbab, selama dia tidak berjilbab, terus-terusan dosa. Dosa untuk dirinya, dosa untuk orang lain. Kalau wanita itu keluar rumah dengan membuka aurat, dia berdosa. Mau ada yang lihat, mau tidak. Nah, lalu ketika ada orang lelaki yang melihat, lalu lelaki itu bermaksiat, maka lelaki itu dosa dan si wanita itu pun juga ikut menanggung dosanya tanpa mengurangi dosa si lelaki. Bayangkan kalau ada 10 laki-laki yang berdosa melihat, aduh, ditatap auratnya. Ya. Wanita sekarang ini keluar rumah pakai pakaian ketat, minim gitunya. Dipamer-pamerkan kecantikan dan keseksian tubuhnya. Pas ada lelaki yang melotot, apa ngomongnya? Jaga tuh mata. Dia sendiri tidak menjaga auratnya. Pas ada yang ngelihat, jaga tuh mata. Dibalikin aja, jaga tuh aurat gitu. Kenapa kamu buka kalau bukan untuk dilihat? Kalau enggak mau dilihat, harus ditutup. Oleh karena itulah, maka menyakiti orang harus dihindari. Membuka aurat juga harus dihindari. Dia tidak berdosa karena tidak menyakiti orang. Tapi dia berdosa karena apa? Karena tidak menutup aurat ketika keluar rumah. Nah, ketika wanita berjilbab itu berjilbab, dia berpahala dengan jilbabnya. Ketika wanita berjilbab menyakiti orang, dia berdosa dengan menyakitinya. Tapi sekali lagi, kalau menyakiti kan tidak setiap saat. Sekali-sekali. Kalau membuka aurat, setiap saat, setiap keluar rumah. Umpamanya keluar dari rumah jam 7, pulangnya jam 6 pagi, jam 6 sore. Berapa jam tuh selama di luar rumah? Dosa terus. Untuk dirinya dan dosa untuk orang lain. Kalau ada orang lain yang berdosa, dia ikut memikul dosa orang lain yang bermaksiat karena dia mengumbar aurat. Lebih gede dosanya. Jadi mestinya yang tidak menyakiti hati orang tapi belum berjilbab, pertahankan perbuatan tidak menyakitinya tapi berjilbablah. Terus yang sudah berjilbab tapi suka menyakiti, pertahankan jilbabnya lalu buanglah kebiasaan suka menyakiti. Ya, ini yang pertama. Kedua, kenapa diimajikan kalau yang tidak berjilbab tidak menyakiti orang, kalau yang berjilbab suka menyakiti orang? Kenapa dibenturkan begitu? Apakah selalu yang berjilbab menyakiti orang dan yang tidak berjilbab tidak menyakiti orang? Ada enggak ya tidak berjilbab ya juga tukang menyakiti orang? Ada? Jauh lebih banyak. Ada enggak wanita yang berjilbab dan santun tidak menyakiti orang? Ada? Banyak, jauh lebih banyak. Dan kalau dikumpulkan lebih banyak mana, wanita berjilbab menyakiti atau wanita tidak berjilbab menyakiti orang? Lebih banyak wanita yang tidak berjilbab dan menyakiti orang. Lebih banyak, ya. Tapi kenapa perbandingannya begitu? Daripada memilih pemimpin yang muslim tapi korup lebih baik yang kafir tapi jujur. Kenapa begitu perbandingannya? Apakah semua pemimpin muslim korup dan pemimpin kafir itu jujur? Enggak. Banyak pemimpin kafir yang ya korup ya kafir daripada yang muslim. Banyak ya muslim ya tidak korup. Banyak. Dan lebih banyak yang kafirnya yang korup itu daripada yang muslimnya. Tapi kenapa pas pilkada satu kafir satu muslim dibandingkannya daripada memilih muslim yang korup lebih baik yang kafir tapi jujur. Sok ungkit nah si kafir teh jujur gitu. Henteu atuh, lamun diungkit-ungkit korupsinya mungkin lebih banyak. Tapi inilah permainan kata, permainan politik kotor ya. Yang kotor ditutupi sehingga bersih, yang bersih dikorek-korek sehingga terkesan kotor ya. Jadi begitu saja jawabannya, tidak harus dibenturkan antara jilbab dengan menyakiti orang ya. Yang belum berjilbab tapi tidak menyakiti, bagus tidak menyakitinya dan segeralah berjilbab. Yang suka berjilbab tapi suka menyakiti orang, pertahankan jilbabnya dan buang sifat suka menyakitinya. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan dari Abu Ilma melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, afwan kalau di luar tema. Ustaz, sebelumnya mohon doanya untuk anak saya, Ilman Nafian. Saat ini masih dalam penyembuhan sakit selama kurang lebih 4 bulan. Selama anak saya sakit, saya selalu memohon kepada Allah Ta'ala dengan doa seperti Allahumma syufi, dengan menyebut nama anaknya 7 kali, diteruskan dengan As'alullahal azima rabbal arshil azim ayyashfika 6 kali, dan Allahumma rabban nas idhibil ba'sa, dan seterusnya 3 kali. Doa tersebut saya baca setiap saat dan pada waktu sujud akhir dalam sholat-sholat wajib maupun sunnah, dan menambahkan dalam doa kunut malam dan di waktu-waktu yang diijabah. Apakah hal tersebut termasuk menambah-nambah syariat? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Abu Ilman Nafi'ah, barakallahu fik. Ya, ya, syafahullah ya. Semoga Allah Azza wa Jalla segera menyembuhkan sakit dari ananda Ilman Nafi'ah ya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqamah ya. Bolehkah berdoa dengan doa-doa kesembuhan di dalam sholat? Dibolehkan, silakan. Baca ketika sujud ya. Baca juga ketika ruku. Boleh juga dibaca ketika adapun kunut witir di dalam sholat malam. Ya, sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan kunut witir itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan seperti tahajud maka tidak. Itu salah satu di antara pendapat Syekh Al-Utsaimin. Walaupun ulama lain ada yang membolehkan hal itu. Boleh enggak dibaca dalam kunut witir? Boleh, silakan. Adapun menetapkan jumlah seperti 6 kali, 7 kali tanpa nas, maka tidak boleh menetapkannya. Silakan dibaca sesering mungkin dalam masa-masa yang mustajab. Adapun As'alullahal azim rabbal arshil azim ayasfiak, iya dibaca 7 kali. Ya, kita umpamanya di hadapan orangnya lalu berdoa ini. Simpan tangan kanan kita di atas bagian tubuh yang sakit dari anak tersebut. Lalu baca yang tadi Allahumma rabban nasil. Tadi adhibil ba's, bukan idhib. Adhibil ba's, hilangkan al ba's, hilangkan penyakit ini. Ya, bukan idhib. Adhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa shifauk shifan la yughadiru saqama. Itu termasuk ruqyah yang disyariatkan. Simpan tangan kanan kita, telapak tangan kita di tempat sumber sakit si anak. Lalu doakan. Doa orang tua bagi anaknya luar biasa manjurnya. Nah, adapun as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiak, itu ya 7 kali bukan 6 kali. 7 kali dibacakan kepada si sakit, ya. Maka insyaallah dengan izin Allah itu akan sembuh. Silakan lakukan baik langsung ke anaknya yang sedang sakit dengan menyimpan tangan telapak tangan kanan di tempat yang sakit. Silakan sesering mungkin, terutama oleh ayahnya, oleh ibunya, ya, dengan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Penyembuh. Allah yang memberikan penyakit. Allah juga yang akan bisa mencabut penyakit itu. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa, silakan juga ikhtiar secara lahiriah, ya. Semoga ananda ilman nafiah segera dicabut penyakitnya oleh Allah dan diberi kesehatan lebih baik daripada sebelumnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami panggil kembali para pendengar, ada telepon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Halo. Dimana Pak? Dengan Satria di Citapen. Ya, silakan Pak Satria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya masalah ayat kursi ya. Di sana kan disebutkan kalau ada kutipannya bahwa kursi Allah itu meliputi langit dan bumi katanya Ustaz, ya. Nah, yang dimaksud dengan kursi ini apakah tempat duduknya Allah gitu yang meliputi langit dan bumi gitu saking besarnya, atau memang ada arti lain? Terus yang kedua Ustaz, apakah satu betul aja dulu, Pak, ya. Oh, tetap masih di tema ini kok Pak. Ya, terus. Apakah benar gitu apa keutamaan dari ayat kursi ini dapat mengusir setan gitu, Ustaz? Itu aja mungkin Ustaz. Ya. Saya sampaikan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Bapak penanya siapa barusan? Satria. Satria dari Citapen, barakallahu fiik. Tetangga atunya. Bertanya tentang ayat kursi. Salah satu kalimat dalam ayat kursi adalah wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Apa itu kursi? Apakah tempat duduk Allah? Bukan. Al-kursi maudi'u qadabainlah. Azza wa Jalla. Kursi itu tempat kedua kaki Allah. Kata Nabi SAW yang menyatakan demikian. Dan kita wajib percaya. Tapi ba'inun min khalqih. Terpisah dari makhluknya. Allah Azza wa Jalla ketika dikatakan oleh Nabi bahwa kursi itu tempat kedua kaki Allah Azza wa Jalla, tidak berarti kedua kaki Allah itu menempel di kursi itu. Enggak, iya, di kursi itu. Tidak. Karena apa? Bainun min khalqih. Dengan menempati yang tidak sama dengan menempati makhluk di atas makhluk yang lain. Itu yang pertama. Bahwa Nabi SAW menyatakan al-kursi maudi'u qadamailah. Kursi itu tempat kedua kaki Allah. Tapi sekali lagi ba'inun min khalqih, terpisah dengan makhluknya. Dan tidak menempel pada kursi tersebut. Manusia menempati suatu tempat ya dengan sifat yang maklum yang kita ketahui. Dan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Dan hadis bahwa kursi adalah tempat kedua kaki Allah mengisyaratkan Allah punya kaki. Dan kakinya 2. Tapi kaki Allah tidak ada yang sama dengan kaki makhluk manapun. Atau jangankan kaki Allah dengan makhluk. Kaki makhluk dengan sesama makhluk sama tidak? Tidak. Kita punya kaki, kucing itu punya kaki. Kaki kita dengan kaki kucing sama? Tidak. Apa yang tidak sama? Segala-galanya ukurannya beda, ya. Warnanya beda. Fungsinya juga beda. Kalau kucing mah bisa nyakar dengan kakinya, kita mah tidak. Kalau kita dengan kaki bisa nendang kucing mah tidak. Kita punya kaki, kemudian kursi punya kaki. Kaki kita dengan kaki kursi sama? Tidak. Apa yang tidak? Semuanya. Bahannya beda. Bentuknya beda. Warnanya beda. Fungsinya juga beda. Segalanya beda. Kaki makhluk dengan makhluk sudah beda. Apalagi kaki makhluk dengan kaki Allah. Jauh berbeda. Tapi wajib diyakini bahwa Allah memiliki kaki. Karena Nabi yang menyatakan demikian. Dan Nabi berkata berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya. Nah, itu yang pertama bahwa kursi tempat kedua kaki Allah. Dan Allah Azza wa Jalla sifatnya jauh berbeda dengan sifat makhluknya. Tidak menempel pada kursi itu ba'inun min khalqih. Ya. Kedua, yang dimaksud kursi Allah meliputi langit dan bumi, maknanya kursi Allah jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, bahwa tidaklah langit dan tujuh, dan bumi yang tujuh, dibanding kursi Allah, kecuali taubahnya seperti tujuh buah koin yang ditempelkan di sebuah perisai yang besar. Perisai zaman dahulu itu kalau perang bawa perisai. Perisainya hampir separuh badan gitu ya besarnya. Nah sebesar itu kemudian tempelkan tujuh buah koin. Yang tujuh buah koin itulah langit dan bumi yang tujuh. Perisai itulah kursi Allah SWT. Mana yang lebih besar, kursi atau langit dan bumi? Tentu saja kursi Allah jauh lebih besar. Meliputi langit dan bumi. Itu yang dimaksud wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a itu maknanya luas. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Tapi diterjemahkan meliputi. Diterjemahkan meliputi karena luasnya. Maknanya kursi Allah jauh lebih luas. Keluasannya melebihi luasnya langit dan bumi. Itu kursi Allah SWT. Dan kursi Allah bukan tempat duduk Allah. Tapi Nabi menyatakan tempat kedua kaki Allah. Tapi baik menempati ataupun kaki Allahnya berbeda dengan sifat makhluknya. Tidak sama dengan makhluk menempati benda lain. Tapi ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Dengan makna menempati yang Allah kehendaki, yang layak bagi Allah Azza wa Jalla, yang kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya dan caranya. Nah, ada lagi yang lebih besar dari kursi, yaitu apa? Arsy Allah. Arsy Allah lebih besar daripada kursi, lebih tinggi daripada kursi. Hadis pernah kita bahas bahwa di atas langit kita ini ada langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air itu ada arsy Allah. Dan di atas arsy tidak ada makhluk lain. Arsy itu tertinggi dan terbesar. Allah istiwa alias tegak di atas arsy. Tidak menempati arsy. Tidak bertumpu pada arsy. Tidak menempel pada arsy. Tegaknya Allah di atas arsy dengan tegak yang layak bagi kemuliaan Allah yang tidak sama dengan tegak makhluk manapun. Jadi dikatakan Allah istiwa di atas arsy bukan menempati arsy, tapi keberadaan Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena makhluk yang tertinggi adalah arsy. Allah di atas arsy istiwa di sana, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak menempel pada arsy, tidak bertumpu pada arsy, dan apapun yang terjadi pada arsy tidak berpengaruh apa-apa kepada Allah. Arsnya mau hancur, arsnya mau hilang, Allah enggak terpengaruh dengan hal itu. Ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa Allah istiwa di atas arsy teh duduk di sana seperti duduknya kita di atas kursi, enggak boleh. Karena sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Iya.